Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Sebelum kita mulai, itu kira-kira motor tuh parkir-parkir dikomplain gak kira-kira sama? Hah? Gak ada masalah? Tetangga masjid tidak permasalahkan ya? Baik. Namun, toh kalaupun memang alhamdulillah tidak ada yang permasalahkan, ya tolong sebisa mungkin parkirnya yang rapi. Jangan sebagian ada yang di jalan lah ya. Ya sudah parkir pas, semuanya ada yang satu nyelonong di tengah. Jadi ya tolong untuk kedepannya lebih diperhatikan. Qala al-Imam al-Barbahari al-Hasan ibn Ali rahimahullahu ta'ala, wal-Qur'anu kalamullah wa tanziluhu wa nuruhu laisa bimakhluk li'anna al-Qur'ana minallah wa makana minallah falaisa bimakhluk wa hakadha qala Malik ibn Anas wa Ahmad ibn Hanbal wa fuqaha qablahuma wa ba'dahuma wal mira'u fihi kufrun. Sekarang kita masuk pada pembahasan yang berkaitan dengan Al-Qur'an. Ketika kita berbicara Al-Qur'an, maka otomatis kita akan berbicara tentang sebuah sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah sabitah di dalam Al-Quran dan Sunnah, serta ijma' para ulama, yaitu sifatul kalam. Di sini Al-Imam Al-Barbahari menyebutkan, Wal-Quran kalamullah. Al-Quran itu kalamullah. Watanziluhu. Al-Quran itu turun dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang menurunkan Al-Quran. Wa nuruhu. Nur. Al-Quran ini cahaya, huda. Dalam beberapa ayat disebutkan tentang sifat-sifat Al-Quran sebagai nur, sebagai huda, ya, sebagai bayinat, dan yang lainnya. Furqan. Walaysa bimakhluk. Intinya, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah menyebutkan Al-Quran itu adalah kalamullah. Kalau sudah kalam, dalam bahasa Arab itu harus ada saut. Dalam bahasa Arab, suatu susunan kata, kalau terdiri dari huruf lam, kaf, mim, mim lam kaf atau lam mim kaf, itu ada makna jelas kuat, ya, ada makna tidak tersembunyi. Makanya kaf lam mim kalam atau lam kaf mim lakam, bahasa Arabnya tinju itu mulakamah, ya, mulakamah, mulakim itu petinju. Itu melihat tinju berarti ada makna kekuatan, ya. Nah, Tinju itu bukan main tenaga dalam, tenaga fisik yang jelas. Maka sama. Nah, terkait dengan ini, al-kalam itu ada makna izhar, tampak, tidak tersembunyi. Sehingga dari sisi bahasa Arab, yang namanya kalam, itu harus jelas ada suara, ya, didengar. Ini dari sisi bahasa. Maka begitu pula dengan kalamullah. Kalamullah terdiri dari huruf, saut, ya, ada suara. Tentunya ma'ani, makna-makna. Pembahasan Al-Quran kalamullah ini menjadi salah satu poin dari sekian banyak poin yang membedakan antara Ahlu Sunnah dengan kelompok-kelompok yang lainnya. Semuanya atau banyak dari kelompok-kelompok yang menetapkan bahwa Al-Quran itu makhluk. Kata mereka seperti itu. Nah, Al-Quran itu merupakan sesuatu yang Allah ciptakan. Mereka kemudian menyebutkan syubhat-syubhatnya di antara dalil-dalilnya. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan." Sesungguhnya kami jadikan kitab tersebut Qur'anan Arabiyyan. Kata mereka, ja'ala menjadikan itu maknanya menciptakan. Kata mereka seperti itu. Buktinya dalam firman yang lain Allah menyebutkan, "Inna waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin." Ini hujahnya mereka. "Waja'alna minal ma' kulla syai'in hayyin." Kan kami jadikan dari air itu segala sesuatu yang hidup. Ya. Artinya Allah jadikan kehidupan itu tidak terlepas dari kebutuhan makhluk hidup seluruhnya dari air. Kata mereka, coba antum ahlu sunnah perhatikan. Waja'alna minal ma'i, kami jadikan dari air kulla syai'in, segala sesuatu yang hidup. Artinya apa? Kata mereka ini ya. Kami ciptakan dari air semua sesuatu, segala sesuatu yang hidup. Ya kan? Kata mereka seperti itu. Maka jawabannya iya, memang betul. Dalam ayat ini, waja'alna minal ma, kami jadikan dari air segala sesuatu yang hidup, itu artinya memang kami ciptakan. Nah, di sini pentingnya penguasaan bahasa Arab. Makanya kalau diperhatikan orang-orang ahlul kalam, falsafah, mutakallimin dan yang lainnya itu banyak berusaha memasukkan syubhatnya dari dua ilmu yang pada dekatnya dua ilmu ini adalah ilmunya ahlu sunnah wal jamaah, ilmu syar'i. Nah, namun mereka apabila mampu memberikan pemahaman kepada kaum muslimin, meletakkan kaidah-kaidah dalam ilmu ini, maka dengan itu kemudian mereka berangkat untuk kemudian mempopulerkan kebatilan mereka. Ilmu bahasa, ya, dan kemudian ilmu usul, usul fikih. Nah, apabila mereka masukkan racun berbisanya dan ditetapkan dari sisi bahasa, dan ini terbukti. Kalau antum membaca Syarah Al-Julumiyah Tuhfatus Saniyah, disebutkan al-kalam itu syai'un yufham. Sesuatu yang dipahami entah dengan kalam atau dengan nutuk ataupun dengan isyarah. Kalam itu dari sisi bahasa, antum kalau buka Syarah Tuhfatus Saniyah, Tuhfatus Saniyah Syarah Al-Ajurumiyah, dari sisi bahasa bukan istilah nih. Kalau istilah kan yang sudah pernah belajar kitab ini tahu ya. Apa itu kalam istilahan? Al-lafzu al-murakkabu mufidu bil wad'i. Ini istilah. Namun kata mereka dari sisi bahasa. Kalam itu apa? Sesuatu yang bisa dipahami entah dengan ucapan ataupun dengan isyarah. Artinya dengan ini, kalau ini ditetapkan, disepakati, ya, mereka memasukkan panah beracun mereka. Berarti yang namanya kalam dari sisi bahasa itu enggak melulu dengan suara ain. Pada hakikatnya ini bukan dari orang Arab. Nah, karena dari sisi bahasa yang aslinya, kalam itu sautun mufhim. Suara yang memberikan pemahaman kepada orang yang mendengar. Nah, ini dia. Sekarang kata mereka, kami jadikan dari air segala sesuatu yang hidup. Apa artinya? Kami ciptakan. Ya, betul. Ya sudah. Kalau begitu, mengapa kalian mengatakan bahwa Al-Quran itu bukan makhluk? Lawang jelas disebutkan, inna ja'alnahu Qur'anan. Kami jadikan kitab tersebut Qur'anan. Artinya kami ciptakan. Maka dijawab oleh ulama ahlu sunnah, ketika mereka ahlu bid'ah berusaha bermain-main dari si bahasa, katakan kepada mereka, antum perhatikan lebih cermat dari si bahasa. Sebutkan dari si bahasa yang namanya fi'il ja'ala menjadikan, itu bermakna khalaqa menciptakan. Tolong sebutkan, ada enggak arti ja'ala menjadikan itu dimaknai dengan menciptakan ketika fi'il tersebut masuk kepada maf'ulun bih-nya, objeknya, ya, tanpa disertai dengan huruf jar. Nah, ini yang paham alhamdulillah, yang enggak ya sudah. Nah, ya. Kalau antum perhatikan, sebetulnya ada dua perbedaan antara firman Allah inna ja'alnahu Qur'anan. Di situ tidak ada huruf jar. Dengan wa ja'alna minal ma kulla syai'in hayy. Di situ ada huruf jar. Intinya, dari sisi bahasa, fi'il ja'ala, kalau bersambung dengan huruf jar, ada huruf jarnya, itu bisa bermakna khalaqa. Namun ketika tidak ada huruf jarnya, sama sekali tidak datang dalam bahasa Arab, bermakna khalaqa. Nah, coba. Makanya sering kita menghimbau, bahkan beberapa dars-dars pelajaran kita buka bahasa Arab, penting bahasa Arab ini seperti ini. Banyak syubhatul kaum. Mereka itu banyak syubhatnya. Masuknya salah satu celah terbesar mereka dari sisi bahasa. Kalau kita tidak menguasai bahasa, ya, dan mereka belajar terus di tempat-tempat madrasah-madrasah, pondok-pondok mereka. Nah, bisa terkena syubhat kita. Ya. Ini yang pertama. Syubhatnya mereka. Al-Quran itu makhluk. Nah, sementara Ahlussunnah mengatakan Al-Quran itu kalamullah ghairu makhluk. Syubhat kedua, kata mereka, kenapa antum Ahlussunnah mengatakan ghairu makhluk? Mana ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah atau sahabatnya ketika itu mengatakan Al-Quran ghairu makhluk? Kata mereka. Katanya antum Ahlussunnah pakai dalil. Hah? Dalil, ayo semua kembali kepada dalil. Dalil. Mana sekarang? Tunjukkan, kata mereka seperti itu. Ada enggak? Ya? Ada di zaman Rasulullah alaihi salatu wasalam, Rasulullah atau salah seorang sahabatnya mengatakan Al-Qur'an itu kalamullah ghairu makhluk? Enggak ada memang. Enggak ada. Oke, kita katakan iya, memang tidak ada. Nah, namun mengapa kita menyebutkan hal itu? Karena antum duluan menyebutkan Al-Quran itu makhluk. Siapa sekarang dari kalangan salaf, sahabat, Rasulullah yang menyatakan Al-Quran itu makhluk? Nah, seperti itu. Maka kami terpaksa untuk menyebutkan ghairu makhluk. Karena makna ini dipahami oleh para sahabat. Bahwa Al-Quran itu kalamullah, sifat. Dari sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Secara umum kita katakan, ini terlepas sekarang dari kita berbicara tentang sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Sifat siapa saja, itu akan disandarkannya kepada yang disifati. Ya kan? Hah? Ya kan? Nah, Muhammad itu seorang yang fadil, memiliki keutamaan. Maka keutamaan ini disandarkan kepada siapa? Muhammad. Ya? Nah. Manusia ini di antara ciri-cirinya yaitu memiliki tangan. Untuk perhatikan ini. Sehingga akan kita katakan, ini tangannya siapa? Misalnya kita melihat dalam foto atau yang lainnya, dibutuhkan bukti, akan ditanyakan ini tangannya siapa? Untuk perhatian ini ya. Bisa enggak tangan ini ada tangan tanpa ada pemilik tangan tersebut atau zat yang memiliki tangan tersebut? Hah? Ada apa tidak? Hah? Hah? Enggak ada. Ya. Semua sifat itu disandarkan kepada yang disifati. Pak Budi, jangan Pak Budi dah, di sini ada Pak Budi. Pak Andi, itu orangnya kasih sayang dia. Rahmah, memiliki sifat rahmah. Maka rahmah ini disandarkan kepada siapa? Pak Andi. Baik. Pak Andi beserta sifatnya, Pandi makhluk apa? Bukan. Makhluk. Ya berarti sifatnya juga makhluk. Maka ketika sifat ini disandarkan kepada Al-Khaliq, ya, maka Al-Khaliq itu memiliki sifat Sang pencipta itu memiliki sifat ya bukan makhluk. Karena itu sifatnya sang pencipta, bukan sifatnya makhluk, maka sifat tersebut bagian dari sang pencipta tersebut. Ini maksud dari kalam Al-Imamul Barbahari. Li'anna Al-Quran minallah. Ya, ketika disebutkan laisa makhluk, bukan makhluk. Karena Al-Quran itu bagian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, syubhatnya mereka lagi sekarang. Itu Al-Quran itu disebutkan kalamullah. Itu sama ketika disandarkan kepada Allah. Itu sama dengan, kata mereka, penyandaran ini sama seperti penyandaran Rasulullah, Abdullah, Baitullah, kata mereka. Rasulullah makhluk apa khalik? Makhluk. Baitullah makhluk. Ya. Abdullah makhluk. Kata mereka sama juga kalamullah. Nah, disandarkan kepada Allah itu artinya makhluk. Nah, ini mereka berusaha mengajak kita untuk mengambil kesimpulan sesuai dengan mazhabnya mereka. Nah, maka kita katakan bahwa segala sesuatu yang disandarkan kepada Allah itu ada dua macam. Penyandaran makhluk kepada sang pencipta, Al-Khaliq. Dengan penyandaran sifat kepada yang disifati. Berarti yang disifati sekarang Allah, penyandaran sifat Allah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Contohnya rahmatullah, rahmatnya Allah. Contohnya yadullah, tangannya Allah. Contohnya wajhullah. Nah, ini kan semuanya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Apa bedanya dengan Baitullah, Abdullah, Rasulullah? Sekarang sama-sama disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jawabannya, patokannya yang tadi kita bicarakan. Sesuatu tersebut apabila mungkin berdiri sendiri tanpa butuh penyandaran, itu berarti makhluk. Itu berarti makhluk. Ya. Baitullah atau Abdullah. Orang ketika melihat Abdullah, hamba Allah, ya sudah paham. Enggak butuh untuk kemudian ini ketika melihat tuh enggak kemudian pasti muncul di benaknya ini hambanya siapa? Ya kan? Manusia sebagai hamba Allah itu ya bisa berdiri sendiri, artinya bisa berdiri sendiri itu keberadaannya ya memang terpisah, ada jasadnya sendiri. Masjid, Baitullah, bangunannya ada berdiri sendiri. Ya kan? Rasulullah, fisiknya beliau, raganya beliau ada berdiri sendiri. Coba sekarang kalau rahmah, sifat nih. Tangan, wajah. Ketika disebutkan tangan saja, wajah, itu kan pasti orang akan bertanya, wajahnya siapa? Nah, gitu. Nah, rahmah, rahmahnya siapa? Kekuasaan, kekuasaannya siapa? Mana ada kekuasaan kekuasaan ini berdiri sendiri, ini ada bentuknya. Mana ada rahmah ini berdiri sendiri, ada bentuknya. Ya kan? Sama juga dengan kalam. Orang kalau disebut kalam, kalamnya siapa? Ketika hal-hal tersebut tidak bisa berdiri sendiri, maka hal tersebut bisa dipastikan itu adalah sifat. Ya. Adapun apabila memungkinkan berdiri sendiri atau memang dia berdiri sendiri terpisah, ya, berarti itu adalah makhluk. Paham ini ya? Sehingga kalamullah tinggal dilihat. Memungkinkan enggak kalam itu ada wujudnya sendiri? Hah? Enggak ada. Tangan. Pada makhluk aja enggak ada cerita tangan jalan sendiri. Kecuali di film-film horor. Akhirnya bikin anak-anak takut. Yang lebih mengenaskan bukan anak-anak saja yang takut. Orang dewasa, umahat, enggak mau rumahnya tinggal di kuburan. Jangan, Mas, jangan di situ, dekat kuburan. Sementara kuburan ini, dulu Rasulullah menyuruh kita untuk apa? Banyak-banyak berziarah kubur. Kenapa? Karena kuburan itu mengingatkan kita pada kematian. Kuntunahitukum an ziyaratil kubur, fal'an fazuruha. Adapun sekarang, silakan berziarah. Fa'innaha tudzakkirul maut. Karena ziarah kubur ini mengingatkan pada kematian. Kuburan itu sebetulnya tempat, ya sudah tempatnya orang mati, tempatnya orang gak bisa apa-apa. Salah satu faedahnya ada di kuburan, makanya kuburan itu tolong dijaga, jangan ada ilalang, jangan dibiarkan. Biar tampak kuburan tersebut. Dan kita melihat kuburan, itu mengingatkan kita nanti kita kembali masuk ke situ. Rasulullah SAW dulu pernah malam-malam keluar ke Baqi. Aisyah radhiyallahu anha, karena cemburu, dikiranya pergi ke istri yang lain mengikuti. Nah, keluar malam sendirian. Nah, kuburan itu harusnya ketika orang ada pilihan ternyata dekat kuburan, ya ambil hikmahnya, alhamdulillah banyak mengingat al-maut. Harusnya gitu, harusnya. Ini kapling dekat kuburan, aduh. Ada apa dengan kuburan? Nah, ya, Baik. Al-muhim ya ikhwan, kita ini perlu banyak meningkatkan keimanan ketakwaan. Kita, istri kita, anak-anak kita. Hal-hal seperti ini sebetulnya mungkin dianggap sesuatu yang wajar namun berbahaya kepada akidah kita. Kuburan ditakuti akhirnya. Nah, ya. Apa efek dari tadi? Barakallahu fikum. Al-muhim kembali kepada tangan berjalan sendiri. Mana ada? Enggak mungkin kan? Kalau ada tangan tuh berarti ada yang zat yang, ya kan? Nah, seperti itu. Entah manusia, entah hewan apa dan yang lainnya. Maka mimba bil aula itu pun berlaku pada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikatakan Al-Qur'an kalamullah, berarti kalam di sini apa? Sifat. Sekarang enggak ada cerita kalam berdiri sendiri. Nah. Falaisa bi makhluk, bukan makhluk. Dari sini kemudian banyak orang keliru memahami. Al-Quran itu Allah berbicara dengan Al-Quran had. Di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam turun ayat satu persatu Allah berbicara dengan firman-Nya tersebut, ya betul-betul ada suara bisa didengar dan yang lainnya. Nah, itulah Al-Quran yang pertama kali Allah berbicara dengannya. Ya. Ketika itu Allah memulai pembicaraan dengan Al-Quran. Artinya apa? Sebelum zaman Rasulullah alaihi salatu wasalam, di zaman Musa, Allah berbicara dengan Taurat. Artinya Taurat itu adalah kalamullah. Nah, belum ada Al-Quran di zaman Musa. Pertama kali Allah berbicara dengan firman-Nya yang ada dalam Al-Quran sekarang ini, di zaman Ar-Rasul alaihi salatu wasalam. Itu yang merupakan kalamullah. Baik, dipahami ini ya. Kalamullah itu akhirnya disimpan. Berupa apa? Terus dibaca. Ya kan? Terus dihafal. Ketika orang membaca, didengar terus. Ya, maka yang apa-apa yang didengar ini, apa-apa yang dibaca ini, apa-apa yang dihafal dalam hati ini, itu kalamullah ghairu makhluk. Walaupun betul dalam mushaf tintanya, kertasnya, ya, itu makhluk. Namun apa yang ditulis, yang ditulis, itu kalamullah. Nah, lalu sekarang kita ini membaca syarh sunnah. Ini sekarang siapa yang ana membaca ini sekarang? Al-Quran kalamullah. Wa tanziluhu wa nuruhu. Laisa bi makhluk. Ni al-Quran minallah. Wa makana minna fa laisa bi makhluk. Ini sekarang ana bacain kepada antum. Ya. Ucapan siapa ini? Ana membaca kepada antum ini sekarang. Ucapan siapa ini? Imamul Barbahari. Tetap aja orang mau banyak, siapapun yang mengucapkan menyebut, yang namanya kalam disandarkan kepada orang yang pertama kali mengucapkan. Ketika itu Al-Quran, Allah yang mengucapkan, ya itu adalah kalamullah. Seperti itu. Ya. Kalau kalamnya makhluk, ya makhluk. Namun karena itu kalamnya Allah, kita membaca Al-Quran berulang kali, ya sudah, ini sebut, ini siapa? Kalamnya siapa? Ini Al-Quran, firman Allah, kan gitu. Sama. Makhluk pun seperti itu. Jas merah, ini ucapan siapa? Padahal dinukilkan oleh banyak orang. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Ucapan siapa? Soekarno. Ini dalam artian dari sisi bukan pembicaraan dalam permasalahan dunia, orang itu paham. Yang namanya kalam itu disandarkan kepada orang yang pertama kali mengucapkan. Lah kenapa dalam permasalahan agama akhirnya orang bingung semuanya atau pura-pura bingung? Sama Al-Quran kalamullah. Sehingga yang tertulis, yang didengar, ini bukan makhluk. Makanya kata para ulama, as-sautul qari wal kalam kalamul bari. Saut ketika seorang qari itu membaca Al-Quran, suaranya emang suaranya orang yang membaca. Artinya saut itu makhluk. Namun apa-apa yang dibaca, ya, apa-apa yang didengar itu kalamullah. Kalau sudah kalamullah ya berarti ghairu makhluk. Tintanya, kertasnya yang dipakai buat tempat menulis makhluk. Namun apa yang tertulis itu bukan makhluk, itu kalamullah. Dari sini akhirnya orang keliru mentafsirkan, akhirnya berani sebagiannya lancang, Al-Quran diinjak. Karena mengatakan itu kan makhluk, itu kan hanya tinta, itu kan hanya kertas. Nah, kan makhluk itu. Nah ya betul, tapi yang tertulis di dalam situ. Nah, yang tertulis di dalam situ, itu bukan makhluk, itu kalamullah. Barakallahu fikum ya ikhwan. Kata al-muallif, inilah pendapatnya Malik ibn Anas dan juga Ahmad ibn Hanbal dan para fuqaha sebelum mereka berdua dan yang setelahnya dari kalangan ahlu sunnah wal jamaah, bahwa Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Barang siapa yang mengatakan Al-Quran itu makhluk, maka kafir. Nah, ya. Mengapa? Karena jelas dalam ayat Allah menyebutkan bahwa Al-Quran itu kalamullah. Nah. Wa in ahadun minal musyrikina stajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalamullah. Nah. Yuriduna an yubaddilu kalamullah. Nah. Barang siapa yang mengatakan Al-Quran itu makhluk, maka dia kafir. Nah. Sementara Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, Kullabiyah. Ini mengatakan semuanya pada sama ujungnya makhluk. Asy'ariyah menetapkan bahwa Allah memiliki sifat kalam, Al-Quran itu tapi kata mereka, Al-Quran itu hanya ibarah dari kalamullah. Kullabiyah mengatakan Al-Quran itu hanya hikayat dari kalamullah. Dari sisi ini, mereka lebih parah dibandingkan Jahmiyah atau Mu'tazilah. Mengapa? Karena Jahmiyah atau Mu'tazilah mengatakan Al-Quran kalamullah. Namun ada tambahannya memang. Makhluk. Tapi mereka masih menetapkan Al-Quran kalamullah. Al-Asy'ariyah ataupun Kullabiyah mengatakan Al-Quran ini ibarat. Ya. Allah itu memiliki sifat kalam, tapi kalamun nafsi, apa yang ada di hati, dipahami oleh Jibril, kemudian oleh Jibril disebutkan ibaratnya, nah, seperti itu. Nah, sehingga Asy'ariyah dan Kullabiyah dari sisi ini lebih parah dibandingkan Jahmiyah atau Mu'tazilah. Nah, ini akidah ini masih banyak tertanam di pondok-pondok pesantren Haula. Kalian tuh perhatikan di Hadramaut dan yang lainnya, Sufia dan yang lainnya. Nah, walaupun mereka mengatakan Allah memang sifat kalam, namun kalamnya itu maksudnya kalamun nafsi. Apa? Kalamun nafsi itu gimana? Enggak ada suara. Ya sudah. Nah. Intinya mereka ingin menafikan sifat kalam. Namun enggak berani terang-terangan. Akhirnya muncul dengan ibarat-ibarat yang ruwet seperti itu. Barakallahu fikum ya ikhwan, ini penting untuk dipahami agar kita tidak tergelincir dalam memahami Al-Qur'an. Sampai di sini ada yang mau tanyakan atau disampaikan, dipersilakan. Jadi, kalau Al-Quran itu kalamullah, sifat dari sifat-sifat Allah, berarti kita boleh bersumpah dengan Al-Quran. Ya, karena Al-Quran bukan makhluk. Yang namanya bersumpah itu kan dengan nama Allah ataupun dengan sifat-sifatnya. Dan Al-Quran kalamullah, berarti sifat dari sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti boleh kita bersumpah, wal-Qur'ani. Nah, bahkan merupakan suatu kekeliruan ketika kita bersumpah, warabbil Qur'an, demi Rabbnya Al-Quran. Kalau demi Rabbnya Al-Quran, berarti Al-Quran punya Rabb. Berarti makhluk. Nah, namun tentunya pemakaian sumpah ini ya dilihat sikon. Kalau memang kira-kira orang gak salah paham, gak ada masalah. Tapi kalau dikhawatirkan salah paham, ya kan gak harus bersumpah dengan Al-Quran. Barakallahu fiik. Bagaimana menanggapi syubhat para roja'iyun yang mengatakan dulu Rasulullah berdakwah kepada para wanita tidak menggunakan hijab. Jadi tidak perlu juga untuk ustadz yang berada di majelis para wanita untuk menggunakan hijab. Ini kan sudah dijawab oleh mereka sendiri. Oleh siapa? Badrussalam. Walaupun dia akhirnya terjatuh pada apa yang dia sebutkan di sendiri. Namun tentunya keliru. Ya. Wanita tidak menggunakan hijab. Siapa bilang? Rasulullah SAW memerintahkan para wanita. Bahkan ayat dalam Al-Quran. Nah. Ya ayuhan nabiyu kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin. Nah. Ayudnina alaihina min jalabi bihin. Allah memerintahkan. Untuk kepada Rasulullah. Katakan wahai Muhammad kepada istri-istrimu, anak-anakmu dan perempuan-perempuan kaum mukminin untuk menutupkan jilbabnya mereka ke muka-muka mereka. Nah, siapa yang mana ada dalil menyebutkan Rasulullah ketemu berbicara dengan wanita-wanita yang enggak berhijab? Mana? Ini kebalik. Wanita. Nah, hijab memang tidak harusnya seperti ini. Namun para wanita di zaman Rasul alaihi salatu wasalam ketika keluar dari rumah, ia berhijab. Seperti itu. Nah, jadi tak perlu juga untuk ustaz yang berani majelis para wanita untuk menggunakan hijab. Ya enak. Nafdor terus. Isinya. Al-muhim roja'iyun ini. Apa ya? Udahlah, pokoknya mereka bukan salafiyun. Ngakunya salafi. Nah, sekedar pengakuan, ya. Kullun yadda'i waslan bilaila wa laila latukirru bidaka. Masing-masing ngaku sebagai kekasihnya Laila. Nah, sesuatu yang berharga itu orang mengklaim, banyak mengklaim. Ya, termasuk ahlussunnah, salafi. Nah, namun al-ibrah bil haqa'iq. Ya, bukan sekedar penamaan. Walaupun ada sekelompok orang mengatakan kami adalah kelompok salafi, tetapi ya, amalannya dan nyalanya tidak salafi, tidak sesuai dengan Rasulullah dan para sahabatnya. Walaupun dia mengatakan kelompok salafi, ya bukan salafi. Seperti itu. Bagaimana hukumnya menjual barang dagangan atau makanan titipan orang atau supplier? Bagaimana hukumnya menjual barang dagangan atau makanan titipan orang supplier? Ini anak gambarannya gimana? Lebih jelasnya gimana? Ah, coba tolong dijelaskan. Gimana gambaran gambaran anunya gimana coba? Ke toko, ya. bukan miliknya yang punya warung ya. Itu modelnya seperti itu. Di sini memang ada hadis, la tabi' ma laisa indak. Janganlah engkau menjual sesuatu yang bukan milikmu. Juga dalam hadis yang lain disebutkan hadis Ibnu Abbas yang idza syaraita ta'aman fala nah. Fala tabi'u hatta tastawfiyahu, seperti itu. Apabila kamu membeli makanan, jangan menjualnya sampai kamu menguasai penuh. Baik, tadi kan ada hadis, jangan menjual yang kau jangan menjual barang yang bukan milikmu. Ini maksudnya bagaimana? Maksudnya itu bukan barang kita, ya, bukan di tangan kita. Ada orang tertarik. Ini sekarang sudah motor banyak parkir nih. Karena berbicara dengan siapa misalnya, Abu Hasan. Itu kok motornya bagus. Kata Abu Hasan, mau beli berapa Ustaz? Ya 15 juta. Dah, anak jual kantong Ustaz. Sepakat ya. Itu yang seperti yang dilarang. Nah, ada pun model tadi taruh barang di toko dan yang lainnya. Islam tidak menafikan yang namanya mudharabah. Bagi hasil kerjasama. Ini enggak ada masalah. Kalau kerjasama seperti ini. Nah, dapat persentase. Ada penjual. Ada pemilik barang. Ada orang yang menjualkan. Ada kesepakatan di antara mereka. Ya. Ini kan namanya kerjasama. Kalau kerjasama enggak ada masalah. Seperti itu. Lalu pemilik barang ini pada hakikatnya menjual barangnya dia. Namun melalui perantara toko tersebut. Pemilik barang ini ridha. Barangnya juga jelas, itu miliknya dia. Dia jual melalui toko ini. Ya seperti itu enggak ada masalah. Toko ini dia sebagai apa? Pelaku partner bisnis. Namun yang tadi, jangan menjual barang yang bukan milikmu, itu tadi seperti ini. Nah, ya. Ya, gimana dong itu sepeda motornya bukan punyanya Abu Hasan? Sepeda motor orang lain, masih belum jelas. Orangnya itu mau ngelepas apa tidak? Nah, akhirnya seperti ini terlarang. Nah, seperti itu. Baik, barakallahu fiik. Rasulullah juga dahulu para sahabat di zaman Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Jadi memang enggak seluruh yang enggak ada barangnya terus enggak boleh. Ada namanya bai' salaf atau bai' salam. Ini masih belum ada barangnya. Apa itu bai' salaf? Orang petani sudah dipesan sama orang. Saya pesan kamu padi 1 ton, cirinya seperti ini, yang tipe ini, bibitnya dengan jumlah sekian. Ya berarti 1 ton misalnya ya. Saya bayar dulu sekarang. 10 juta misalnya. Nah. Ini seperti enggak ada masalah. Para sahabat dahulu melakukan jual beli seperti ini. Coba antum perhatikan. Barang belum ada, bahkan masih belum muncul. Akhirnya sang petani bertani, panen, dijual. Artinya diserahkan kepada yang tadi itu. Nah. Yang seperti ini bagaimana kok boleh? Tentunya dengan jaminan. Sifat-sifatnya jelas, waktunya jelas, ya. Speknya jelas. Kalau nanti terjadi sesuatu ya dijamin, artinya ya sudah, kalau enggak muncul di luar kesepakatan ya kembali uang. Yang seperti ini enggak ada masalah. Apalagi sekedar supplier tadi itu. Nah. Taib. Ada lagi? Nah, fadal Abu Nawfal. Lafzi bil Quran makhluk tentang fitnahnya itu atau tentang masalah lafzi bil Quran tuduhan al-Imamul Bukhari menyebut memiliki pendapat lafzi bil Quran makhluk ini fitnah. Al-Imam Al-Bukhari tidak pernah menyebutkan hal seperti ini sama sekali. Nah, bahkan beliau rahimahullah sampai menulis ya sebuah kitab Khalqu Af'alil Ibad yang namanya perbuatan manusia itu makhluk. Seperti itu. Namun Al-Imam Muhammad bin Yahya Dzuhli, ya beliau sebagaimana manusia, apalagi di zaman dahulu, ya tempat, waktu, tidak ada kecanggihan teknologi untuk bertabayun, bertasabut, dan yang lainnya, sampai khabar kepada beliau, bahwa Imam Al-Bukhari menyebutkan hal itu. Nah, mungkin yang menyampaikan kepada Imam Adz-Dzuhli seorang yang thiqah. Namun yang sebelumnya lagi misalnya. Nah, sehingga ringkasnya bahwa Al-Imam Adz-Dzuhli mendapatkan khabar, namun ternyata khabar tersebut tidak benar berkaitan dengan Al-Imam Al-Bukhari. Seperti itu. Para ulama akhirnya tetap menghormati kedua-duanya. Nah, kurang lebih seperti itu. Kisahnya. Barakallahu fiik. Baik, kita enam tentang kalam. Kepada Nabi Isa. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Ada apa? Sebab? Afan, gimana coba diulangi? Tentang terkait Nabi Isa, ya. Sebagai dalam Al-Quran bahwa Nabi Isa itu kalimatuhu alqaha ila Maryam. Terus? Rububiyah. Nah. Dalam ayat ini dan hadis. Orang-orang Nasara akhirnya memakai syubhat bahwa Nabi Isa itu kalimatnya Allah. Nah, ya, karena disebut kalimatuhu alqaha ila Maryam. Nah, maka kita katakan bahwa kalimatullah itu tentunya bukan makhluk. Salah satu, nah ini juga sebagai dalil ya. Bahwa Al-Quran itu bukan makhluk. Kalam, kalimah itu bukan makhluk. Ya. Ternyata dalam hadis kan disebutkan salah satu kita meminta perlindungan kepada Allah dengan apa? Hah? Gimana? Zikirnya? A'udzu bikalimatillahi ta'amat nah, min syarri ma khalaq au min kulli manam. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah. Kalau seandainya kalam kalimat ini merupakan makhluk yang enggak boleh, ini namanya syirik. Nah, baik. Kembali kepada Nabi Isa. Nabi Isa itu Allah sebutkan wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Yang setelah kalimatnya ini menjelaskan bahwa maksud itu bukan Nabi Isa itu kalimatnya Allah. Namun Allah menciptakan Isa, Nabi Isa, dengan kalimatnya kun fayakun, yang kemudian ruhnya ditiupkan kepada Isa. Seperti itu. Dengan kalimat kun fayakun, Allah ciptakan Nabi Isa. Ya. Sehingga bukan Nabi Isa itu kalimat Allah Subhanahu wa taala. Nah, namun dengan kalimat tersebut Allah menciptakan Isa. Kun fayakun. Yang lebihan lagi syubhatnya mereka yang menyebutkan bahwa wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu. Ini juga jumlah yang mereka sebutkan. Tuh, Isa itu ruh minhu, dari Allah. Minhu katanya. Bagian dari Allah. Maka kita katakan kepada mereka, apakah langit dan bumi serta yang atau bumi yang ada seisinya ini merupakan bagian dari Allah, yang kemudian di situ dikatakan bahwa bumi beserta isinya ini memiliki rububiyah, memiliki sifat uluhiyah. Hah? Bumi dan beserta isinya makhluk atau bukan? Hah? Makhluk, ya kan? Allah katakan huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an minhu. Dialah Allah yang menciptakan bagi kalian bumi dan yang apa-apa yang ada pada bumi seluruhnya minhu, dari Allah. Berarti bumi, ya kalau katanya Ranasara Isa itu bagian dari Allah, ya bumi bagian dari Allah. Dan tidak ada yang mengatakan seperti ini. Nah, intinya kalau kita mencuplik sebagian ayat-ayat ya yang untuk mengikuti hawa nafsu kita, ini yang hati-hati dengan faulaika alladzina sammallahu fahdharuhum wa amma alladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu. Ini kalau orang mencuplik, pokoknya antum lihat orang memiliki pemikiran batil mengambil sebagian ayat-ayat Al-Qur'an, hati-hati. Nah, mereka mengambil ayat-ayat mutasyabih. Sehingga intinya Isa bukan kalimat Allah, namun Isa adalah Allah ciptakan Isa melalui kalimatnya kun fayakun. Nah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik.